Baik pendengar dan pecinta Radio Kemenes Jakarta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa bersama kembali. Dan untuk mengawali ta'lim kita pagi ini, kami buka dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadur Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa ansur alayna min huzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal arba bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakkirna minhuma nasina wa'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa ana al-nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin ya alamal guyub fala yabutuhu shay'in min ilmihi wa la ya'uduhu taqabbalallahu minna wa lakum taqabbal ya karim. Baik ibu dan bapak sekalian, banyaknya permintaan untuk topik iman ingin dibahas tentang ibu ya. Iman ini kan 119. Kemarin sudah sampai surah ke 48 ya. Ini. Tapi kita coba ke halaman 115. Topik kita, pembahasan kita tentang ibu. Ini banyaknya SMS yang minta dibahas tentang ibu ya. Ibu Fad, ini ibu ya. Baik, di halaman 115 buku merah indeks Quran, atau ibu dan bapak yang belum memiliki indeks bisa mencatat, sediakan pulpen ya dan buku tulisnya. Bisa dicatat surat 4 ayat 36. Surah keempat ini surah An-Nisa. Sudah ketemu? Surah An-Nisa, surah keempat, ayat ke-36. Bahasan kita tentang ibu. Sudah ketemu ya? Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Kita lihat ayat yang ke-36 ya. Kewajiban terhadap Allah dan terhadap sesama manusia. Kalau ada sholat, pasti ada zakat. Kalau berbuat baik, beribadah kepada Allah, pasti diiringi dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini, ya. Jadi beribadah kepada Allah tidak dianggap sempurna kalau kita juga tidak berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi dua hal, ya. Berbuat baik kepada Allah, beribadah kepada Allah, berbuat baik kepada sesama manusia, terutama ayah dan ibu dulu. Nah ini, di ayat 36 ada perintah, wa'budullah, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah terhadap kedua ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Siapa? Yaitu orang-orang yang kikir dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikannya kepada mereka. Dan kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. Itu ayat 37-nya ya. Kelanjutannya. Baik. Kemudian ini ada juga surah ke-6 ya. Surah ke-6 ayat 151. Surah ke-6 ini surah Al-An'am. Ada, dicari. Surah ke-6 ya, Al-An'am ayat 151. Jadi kalau ada orang bertanya, Al-Quran menjelas membahas tentang ibu enggak, tentang orang tua enggak, ada gitu ya. Itu mana? Nah ini tadi surah An-Nisa ya, surah ke-4 ayat 36. Sekarang surah ke-6 ayat ke-151. Sudah ketemu? Ya, surah ke-6 sudah ketemu. Ini tuh ya, ada ayat ke-151, surah ke-6. Surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'an. Alla tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. Nih, jangan membunuh ya, kan dengan alasan takut tidak bisa ngasih rezeki. Nih, jangan dibunuh anaknya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. Baik, ibu dan bapak, untuk murotal besok bisa dipersiapkan untuk hari Kamis, insyaallah adalah surah Al-An'am ayat 68 hingga ayat 92 ya, diteruskan murotalnya untuk hari Kamis dipersiapkan dari sekarang, ayat 68 hingga ayat 92, karena ini terus berlanjut ya. Itu baik ibu dan bapak, untuk topik Asmaul Husna kita bisa dilihat surah Al-Isra, surah ke-17, surah ke-17 ayatnya ayat ke-110 ya. Ayat 110 surah Al-Isra, surah ke-17. Jadi lebih mudah, 17.2, 17.2 110. 17 itu apa? Ya, nomor surat. 110 apa? Nomor ayat. Ayatnya ya. Itu surah ke-17. Surah ke-17 Al-Isra ayat ke-110. Ini masih tentang Asmaul Husna, kalau kita berdoa harus pakai nama-nama Allah, gitu ya. Alhamdulillah. Nih, kaji kita teruskan kembali sebelum kita ke tadarus tentang topik kita tentang sholat tarawih. Ada beberapa SMS, Pak Aris, saya sekarang sudah mengerti. Jadi apa duduk permasalahan perbedaan masing-masing, gitu ya. Ada yang 23, 20 plus 3 witirnya. Ada yang 11, 8 plus 3. Ada juga Nabi melaksanakan 10 qiyamul lailnya, 1 witirnya. Ada juga Nabi suatu ketika melaksanakan 13. Iya, 10 qiyamul lail, salat malam. Kemudian satunya adalah witirnya, 2 salat fajarnya. Atau ada juga Rasulullah melaksanakan 13 dengan rincian 8 rakaat salat malamnya qiyamul lail. 3-nya witir, 11 kan 8 sama 3. Kemudian 2-nya salat fajar, salat sunat fajar. Itu. Jadi jelas ya argumen landasannya. Ada kala sekali waktu Rasulullah melaksanakan salat witirnya 5 rakaat, ada juga 7 rakaat. Siti Aisyah ditanya tentang sifat sholat Nabi seperti apa. Berapa lamanya? Kata Siti Aisyah, jangan ditanya. Bagaimana bagusnya Nabi membaca Al-Quran dan berapa lamanya? Bisa dibayangkan ya. Dari mulai qiyamul lail sampai terbit fajar. Gitu kan? Makanya ada sholat sunnah fajar. Gitu kan? Betapa lamanya Rasulullah bermesraan dengan Allah. Sholat ya. Bacaan Qurannya sampai kakinya bengkak-bengkak. Ada beberapa hadis juga. Rasulullah bersolat malam, kemudian Siti Aisyah tertidur di sampingnya, gitu kan? Itu kakinya kena sejadah digeserin, gitu kan? Itu ada landasan-landasan laki-laki dan wanita, ada yang menyatakan batal, ada yang tidak kan di situ. Bahwa Rasulullah mencium kening Aisyah karena mesraknya ya, karena Rasulullah itu indah, gitu ya, sayang dengan istri-istrinya. Itu. Rasulullah lagi sholat malam, kemudian kakinya kena sejadahnya digeserin gitu. Nah, hanya pertanyaannya bagi orang yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah bersentuhan batal, ya iya Rasulullah mencium kening Aisyah, tapi Siti Aisyah itu pakai cadar gitu kan. Ya iya kakinya kena sejadah Nabi, tapi kan kakinya enggak telanjang, tapi ada kainnya. Nah, itulah dari situlah muncul pemahaman berbeda. Sama dengan sholat malam juga. Dengan tahajud, dengan tarawih ini sama kan? Ada yang 11, ada yang 23, ada yang 39. Tapi jarang ya 39 ini di Madinah dilaksanakan. Dulu ya, zaman Umar Abdul Aziz. 36 tarawihnya, 3 witirnya. Bahkan Sayyidina Umar menyatakan, sholat tarawih yang 23 inilah bid'ah hasanah. Gitu kan? Karena Nabi gak melaksanakan. Jadi ada yang bertanya, kalau begitu saya ingin kayak Nabi seperti apa? Ya sholatlah qiyamul lail. 8 rakaat plus witirnya 3. Atau ada sesekali Nabi 10 untuk qiyamul lailnya, salat tarawih malamnya, tahajud malam, 1 witir. Sampai salat fajar, salat sunnah fajarnya 2 rakaat. Jadi 13 kan? Nanti kita lihat dalilnya masing-masing. Ada juga kemarin, Pak Ari, bagaimana kalau saya dari kantor hanya keburunya Isya? Maksudnya apa? Kalau pulang kantor, tarawihan di kantor, di tempat dekat kantor, sampai rumah jam berapa? Mana harus bangun sahur lagi? Mana harus kerja lagi? Saya katakan, ya sholat isya aja dulu. Pulang, nah nanti baru sampai di rumah atau agak malaman sedikit sholat tarawihnya. Ini. Jadi, yang mana yang lebih afdal? Ya kalau ada waktu berjamaah, silahkan berjamaah. Tapi itu tadi kan yang dikatakan Umar, inilah bid'ah. Bid'ah hasanah. Itu. Karena Nabi tidak melaksanakan itu. Jadi yang ditanya Nabi adalah 8 plus 3 atau 10 plus 1. Itu ya 10 salat malamnya. Tentu kalau 8 kan ada 4-4, kemudian 3. Ada juga yang 2-2-2-2. Itu ya. Jadi ada beberapa. Dan itu dilaksanakan Rasulullah bukan hanya di bulan puasa. Di luar bulan puasa pun seperti itu. Ada juga yang bertanya, Pak Ari, saya sudah taraweh, ingin tahajud. Oh bagus, ya itu lebih bagus. Ya. Tapi usahakan jangan ditutup witir dulu. Jadi setelah selesai sholat taraweh 20 rakaat atau 8 rakaat, witirnya nanti setelah sholat tahajud, sholat hajat baru ditutup dengan witir. Karena penutup siang sholat itu maghrib, witirnya siang sholat maghrib kan 3 itu. Nah witirnya malam, nah sholat witir itu. Bahkan Imam Hanafi menyatakan witir itu wajib gitu ya. Dan orang yang melaksanakan witir itu utama bila dibandingkan dengan kalau waktu itu unta yang merah ya, kuda yang indah yang merah yang mahal. Kalau sekarang mungkin mobil-mobil mewah gitu. Itu utama keutamaan melaksanakan salat witir itu. Sama dengan keutamaan salat sunat fajar. Orang yang melaksanakan salat fajar bila dibandingkan dengan dunia dan seisinya lebih mulia yang melaksanakan salat fajar. Ilustrasi gambarannya kan Rasulullah melaksanakannya di rumah. Karena apa? Siti Aisyah tahu. Ya, bagaimana sifat Rasulullah dalam melaksanakan salat fajar? Saya melihat Rasulullah itu bingung. Bingung kenapa? Kok cepat-cepat salatnya? Dia apa Fatihah doang apa baca surat gitu ya. Gitu. Oh ternyata ada yang menyatakan Fatihah doang, ada yang menyatakan pakai surat, tapi suratnya yang pendek-pendek. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rakat pertamanya Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, surat rakat keduanya Al-Ikhlas itu. Saking cepatnya. Ini juga yang menyatakan bahwa salat sunat itu di rumah. Jadi kemarin pagi gimana kalau saya enggak sempat nih untuk tarawih itu tadi, ya. Kan salat sunah itu utama di rumah, kecuali salat wajib di masjid untuk laki-laki. Jadi tidak ada masalah, Bapak pulang, Ibu pulang kantor jam berapapun sampai di rumah jam 9 malam kan tarawihnya enggak keburu, Pak. Ya salat tarawih sendiri gitu. Dan itu Rasulullah melaksanakan seperti itu. Kenapa harus berjamaah? Itu tadi kan kalau berjamaah mah enak ya. Namanya juga sholat santai. Jadi enak bersama-sama. Tapi sayang belakangan sholat santai. Kata taraweh santainya itu hilang. Jadi sholat cepat ngebut. Nah ini ngebut. Wah cepetan. Jangan ya. Nah itu. Baik. Kita lihat landasannya kembali. Di fikih sunnah halaman 73 dinyatakan sholat malam pada bulan Ramadan. Oh kemarin ada yang menyatakan juga, Pak Ari kalau habis sholat subuh kan tidak boleh qobliyah. Iya, tidak ada qobliyah. Kecuali nanti yang sudah biasa melaksanakan sholat sunnah fajar, qobliyah subuh, kalau ketinggalan bisa dikodo. Tuh, itu dilakukan Nabi. Gitu, dikodo. Tentu tidak berbarengan dengan terbit fajar. Terbit matahari ya. Karena saat terbit matahari dan terbenam matahari ada orang-orang yang menyembah matahari gitu, ada orang-orang musyrik. Makanya kapan sholat hajat, sholat duha itu setengah tiang matahari itu ya, setengah tombak. Ya mungkin sekitar jam 6.30 atau jam 7-an lah gitu ya. Udah ada cahaya sedikit-sedikit gitu. Sudah muncul. Jadi tidak pas terbit matahari, karena pas terbit matahari, pas terbenam matahari itu ada agama lain, ada orang lain yang menyembah matahari, yang musyrik. Yang musyrik kan mendoakan Allah, yang tidak beribadah kepada Allah. Makanya kalau berbarengan itu sama seperti mereka yang menyembah matahari gitu. Itu makanya subuh dan asar tidak ada ba'diyahnya, ada qobliyahnya. Ya, tapi ada beberapa hadis asar tidak ada qobliyahnya. Ada dalam hadis yang lain ada yang qobliyahnya. Ada yang 2 rakaat, ada juga langsung 4. Tentang sholat malam pada bulan Ramadan disyariatkannya, nah ini landasannya ya. Mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan atau sholat tarawih itu hukumnya sunat bagi kaum lelaki dan perempuan. Ini ya. Nah ini diterima dari Arfazah, katanya Ali radhiyallahu anhu biasanya menyuruh orang-orang supaya sholat pada malam bulan Ramadan. Bagi kaum lelaki ditunjuk seorang imam. Dan bagi wanita seorang, sedang yang ditunjuk sebagai imam wanita adalah aku sendiri. Jadi kadang-kadang sama ya kayak di kita kan dipisahkan. Bapak-bapak dan ibu-ibu bapak di masjid, ibu-ibunya ada tempat lagi. Imamnya ibu-ibu lagi, ada yang begitu. Ada juga yang imam ibunya ikut dengan bapak-bapak. Tapi belakangan banyak yang mengeluh. Karena dengan adanya kecanggihan ini, telekomunikasi, handphone, di masjid itu bukan tarawih, mereka main SMS-an, ngobrol, dan ini. Pari saya bingung kalau sholat di masjid deh. Kiri, kanan, mbak-mbak itu ya. Sholat sih dari rumahnya, bilang sama tuannya. Ya, yang membantu kita, dirulayan di rumah kita. Mau sholat tarawih, tapi ternyata sampai di masjid, ngobrol, main SMS-an. Nah ini harus cerdas ya pengurus masjid barangkali selain bapak-bapak, ada ibu-ibu yang jadi satpamnya barangkali ya, ada yang berkorban di situ. Kalau mensikapi hal seperti ini, ya itu kan lebih besar pahalanya. Saya mah nggak sholat, saya mengawasin orang yang sholat tarawihnya. Nah, nanti sholatnya saya belakangan, sholat malam. Oh bagus juga, itu harus perlu begitu ya. Kalau nggak salah di Istiqlal sudah mulai begitu. Karena di beberapa tempat banyak yang ngeluh. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak itu ban ngobrol, SMS-an gitu ya. Jadi itu nilai ibadahnya, Masya Allah ya. Dan sekali lagi bahwa sholat tarawih ini kata Umar bid'ah hasanah. Karena Nabi tidak melaksanakan dengan secara berjamaah. Nanti ada lihatnya ya. Pertama melaksanakan, pas hari keduanya enggak sholat lagi karena takut dijadikan wajib. Nah ini ya. Kemudian, nah ini di landasan berikutnya. Nah, Itu tadi ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuragibu fi qiyam Ramadan min ghairi ayya murabihi bi azimatin fayaqulu man qama Ramadana imanan wahtisaban kufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan untuk mengerjakan salat ya, menganjurkan untuk mengerjakan salat pada malam bulan Ramadan. Jadi tidak wajib, tapi wajibnya sunahnya sudah muakkad karena itu tadi nilai sunat, ibadah sunat nilainya sama dengan wajib, wajib dilipat gandakan di bulan Ramadan, di bulan puasa ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengerjakan salat pada malam bulan Ramadan tetapi tidak mewajibkannya. Beliau bersabda, barang siapa yang bangun pada malam, bangun tuh, ya. Jadi yang utama ditanya kapan utamanya, tidur dulu. Jadi habis salat Isya tidur, bangun malam, salat malam. Ini barang siapa yang bangun tuh, ya. Itunya kan hadisnya begitu nih. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun pada malam bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan keridhaan Allah, maka diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Saya kan enggak tidur dulu, ya enggak apa-apa enggak tidur dulu, utamanya tidur dulu gitu ya. Ini kan sama seperti nilai tahajud ya, itu karena memang Rasulullah melaksanakan ini di bulan suci Ramadan maupun di luar. Sama ya. Kalau kita kan tarawih di bulan puasa doang tarawih. Tapi kalau qiyamul lail berlaku. Jadi saya emang enggak tarawih karena enggak keburu, tahajud aja tidak masalah gitu ya. Atau tarawih plus tahajud plus hajat dan salat-salat sunnah lainnya boleh gitu ya. Asal tidak ditutup dulu setelah tarawihnya. Dalam hadis yang lain, shallan nabiy sallallahu alaihi wasallam fil masjid fa shalla bi salatihi nasun katsirun summa shalla minal qabilati fa katharu summa jatama'u minal lailah as-salisah falam yakhruj ilaihim falamma asbaha qala qad ra'aitu suni'akum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada 'alaikum. Takut dijadikan wajib buat kamu, wa dzalika fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersolat di masjid, maka banyak pula orang-orang yang mengikuti solat. Jadi pertamanya kan Nabi solat, yang lain pada solat-solat kayak solat sunat biasa gitu loh, tidak ada berjamaahnya. Nah ini, jadi di malam bulan suci Ramadan, malam pertama Rasulullah solat, yang lain juga pada solat sunnah gitu ya. Nah besok malamnya beliau bersolat pula dan orang-orang yang mengikuti bersolat makin bertambah banyak. Hari pertama banyak, hari kedua tambah banyak lagi. Selanjutnya pada malam ketiganya, orang-orang sudah berkumpul, sudah banyak yang akan sholat. Tetapi beliau tidak keluar. Tidak datang ke masjid setelah sholat Isya, tidak balik lagi. Pada pagi harinya beliau bersabda, kenapa ya Rasulullah engkau gak balik lagi, gak sholat untuk sholat bareng-bareng, gak sholat di masjid lagi gitu ya. Gak ada, sebelum ada berjamaah nih, munfarid ya masing-masing. Kata Nabi, aku tahu apa-apa yang kamu lakukan semalam. Jadi Nabi tahu tuh apa yang dilakukan di masjid gitu ya. Sedangkan aku pun tidak akan menghalang, tidak ada halangan untuk keluar. Jadi kalau aku keluar ke situ aku juga bisa. Hanya saja aku khawatir, kata Nabi, kalau sholat itu difardukan atasmu nanti. Jadi Nabi tidak kembali lagi ke masjid sejak itu ya. Jadi ini, maka nanti dinyatakan kan oleh Umar, inilah bid'ah hasanah. Karena asalnya sholat tarawih itu sendiri-sendiri. Karena kelihatannya jelek, di sini ada sholat, di sana ada sholat, maka dikumpulkanlah. Jadilah berjamaah. Itu. Nah, kejadian ini adalah dalam bulan Ramadan. Nah, tentang bilangan rakaatnya, jamaah meriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam makana yazidu fi Ramadhana wala fi ghairihi ala ihda asyrata rak'atan. Ini Nabi ya. Kan bagaimana yang dilakukan Nabi? Nih, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menambah salat sunatnya pada waktu malam. Pada waktu malam nih. Baik dalam Ramadan maupun lainnya lebih dari 11 rakaat. Jadi berarti 8 salat malamnya, qiyamul lailnya, 3 witirnya. Atau ada beberapa hadis 10 sholat malamnya satu witirnya. Karena witir itu satu kan dari mulai 1, 3, 5, 7 dan seterusnya ganjil ya. Ini. Iya dalilnya seperti ini. Tapi kan ini sholat malamnya. Jadi kalau ada yang taraweh dulu 20 rakaat silahkan saja. Tapi jangan ditutup dengan witir. Pas tahajud sekian mulai. Nah ini 8 plus 3 itu. Jadi lengkap semua ya. Hadis lain, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban meriwayatkan dalam kedua kitab sahihnya dari Jabir. Annahu sallallahu alaihi wasallam shalla bihim samania raka'atin wal witr. Summa tazaru fil qabilati falam yakhruj ilaihim. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersolat dengan orang banyak 8 rakaat kemudian berwitir. Pada malam berikutnya mereka menunggu-nunggu tetapi beliau tidak muncul gitu ya. Nah ini tadi khawatir jadi wajib. Tapi kan sekarang syariatnya gak mungkin lagi. Karena Rasulullah sudah selesai syariatnya. Jadi kalau diberjamahkan gak mungkin jadi wajib. Itu. Hadis yang lain. Ja'a Bayyu bin Ka'ib ila Rasulullah SAW. Faqala ya Rasulullah innahu kana minni laylata syai'un. Yakni fi Ramadan. Qala wa madaka ya Ubay. Qala niswatun fi dari kulna inna la anqara'ul Qur'an. Oh ya. Oh. Inna la naqra'ul Qur'an. Fa nusalli bi salatik. Fa sallaitu bihinna thamaniya raka'atin. Wa autartu fakanat sunnatar ridha wa lam yaqul syai'an. Ubay bin Ka'ab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, semalam terjadi sesuatu denganku. Ini terjadi di dalam bulan Ramadan." Beliau bertanya, "Kejadian apa itu wahai Ubay?" Ia menjawab, "Ada beberapa orang wanita di rumahku, menurut kata mereka, kami tidak dapat membaca Al-Qur'an. Oleh sebab itu kami hendak bersolat bermakmum denganmu saja, dengan Ubay ini. Saya lalu bersolat dengan mereka itu sebanyak 8 rakaat kemudian berwitir. Tampak keriduan beliau Rasulullah itu dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ya, Ubay mengatakan seperti itu, Nabi diam. Inilah sunnah takriri ya. Nabi diam, diam berarti tanda setuju. Ini, itu dulu ya. Nanti analisanya. Nanti besok diteruskan sedikit-sedikit. Jadi kita sudah mulai paham. Bagaimana saya gak bisa nih. Gak bisa sholat tarawih. Kenapa gak bisa? Pasti bisa. Gitu ya. Gitu. Saya pulangnya jam 11. Ya sudah sholat. Ya mulai aja di rumah. Gitu kan. Nabi melaksanakannya karena sholat sunnah itu utamanya di rumah. Oh saya mah mau di masjid itu lebih. Ya bagus juga karena itu tadi. Kan ada kita kalau gak berjamaah. Terkesannya takut males, takut gak mengerjakan, gitu kan, ya itu. Tapi nanti ada dalil masing-masing ya. Yang 11, kata yang 11, bahwa yang 23 itu hadisnya tidak kuat. Nah, ini nanti kita lihat. Ibu dan bapak bisa memiliki bukunya. Pertama, Al-Hidayah. Ya, ini bukunya agak jarang. Kalau ibu dan bapak menginginkan, barangkali bisa minjem di fotokopi, gitu. Saya cari-cari jilid satunya gak ada. Ini 3 jilid yang saya miliki, 2 dan 3. Jilid satunya enggak ada. Ini lengkap ya, masing-masing disesuaikan, disampaikan hadis-hadisnya. Nah, ibu dan bapak nanti tinggal menarik kesimpulan dari hadis-hadis itu. Ah, kalau Al-Hidayah susah, fikih sunnah lebih mudah. Di fikih sunnah yang barusan saya sampaikan itu fikih sunnah. Jilid 2 ya. Itu silakan. Fikih sunnah juga ada yang eksklusif dibagi 4 jilid ada juga. Kalau saya ini per jilid, ini jilid keduanya tentang salat-salat. Banyak bukan hanya salat Tarawih, nanti sholat ada sujud syukur, ada sholat fajar, ada di sini insya Allah. Baik, dilihat ya, surah ke-17, surah Bani Israel, masih tentang Asma'ul Husna. Bermohon kepada Allah, kalau berdoa ingin cepat dikabul, harus ikhlas, ya, husu, jangan lupa sholawat dulu, istighfar dulu, minta ampun dulu, ya. Kemudian apa yang kita makan juga harus halal. Pasti Allah akan mendengar doa kita. Dan bacalah Asmaul Husna terlebih dahulu. Jadi berdoa dengan nama-nama Allah. Bermohon kepada Allah dengan Asmaul Husna. Nah ini landasan yang berikutnya di surah ke 17 ya. Ayat ke 110. Sudah ketemu Ibu? Ini. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ud'ullaha aw ud'ur rahman. Ayya. Ada karena ada tanwin jadi ayyam, jadi hukum idgham, idgham biguna. Hukum tanwin. Ya, Bu Neneng di Pelni. Nih, Ibu dan Bapak yang punya waktu hari ini, silakan datang di Masjid An-Nur di PT Pelni Gajah Mada. Masjidnya lantai 6, ya, di lantai 6. Terbuka karena masjid mah untuk umum gitu ya. Bisa ya, pengurusnya mengizinkan ya, Bu Neneng ya. Pak Taufik gitu. Saya dari hari kemarin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 4 hari memberikan training tajwid untuk profesional. Insyaallah. Coba aja. Pakaiin fokusnya 2 ya. Notebook, ah enak dah. Ada beberapa yang ingin copy program, silakan aja gitu ya. Itu. Nih, idgham biguna. Kenapa? Idgham biguna atau ma'al gunnah? Karena tanwin ketemu mim. Ayyam gitu. Ayyam tad'u falahul asmaul husna. Nih ya. Kemarin ada yang bertanya, Pak Hari, dekat rumah saya tadarusan malam-malam pakai speaker. Gimana itu, boleh apa enggak? Ya, kepatutan aja kali ya. Jadi malam-malam itu kan ada orang yang perlu istirahat. Malam-malam juga jangan salah. Ada orang itu tidak pergi ke masjid untuk tarawih. Setelah sholat isya balik, tapi dia sholat malam di rumah. Karena itu tadi yang dilakukan Nabi kan begitu. Jadi alangkah baiknya, yaitu enggak pakai pengeras suara, itu mengganggu orang sekitarnya, orang yang ingin istirahat, yang orang ingin beribadah gitu ya, atau ingin itikaf, mulai itikaf walaupun itikaf biasanya 10 hari terakhir, tapi ada aja yang itikaf di masjid kan, apalagi bacaannya salah gitu ya. Bacaannya iya tadarus tapi enggak ada yang ngebenerin, dengerinnya aduh jadi ngeri gitu. Nah, itu juga. Nah, ini kan. Nah, ini ada hubungannya. Jangankan baca Quran, sholat aja tidak boleh kencang-kencang nih. Sedang-sedang aja, sekedar kalau jadi imam ya harus kedengaran makmum. Nih. Wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Wala tukhafit biha wabat. Kok kelas subro? Wabatagi baina dhalika sabila. Apa katanya nih? Katakanlah, serulah Allah, serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kamu seru. Jadi itu berdoa itu dengan Asmaul Husna. Dia mempunyai Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Dan janganlah kamu, nih. Allah nih berfirman, bukan kata Arin, bukan. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan jangan pula merendahkannya. Jadi sedang-sedang saja. Itu ya, keras jangan nih. Janganlah membaca ayat Quran dalam sholat terlalu keras atau terlalu perlahan, tetapi cukuplah sekedar dapat didengar oleh makmum. Saya kadang-kadang kalau lagi sholat, kebetulan saya jadi makmum, sebelah saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Allah, aduh, mengganggu khusyuk kita ya gitu. Makanya ini, aduh mak, alangkah bijaksananya, alangkah indahnya ajaran Islam itu. Ibadah aja tidak boleh serta-merta, tidak boleh semaunya, ada aturan mainnya. Keras jangan, terlalu pelan juga jangan. Apalagi jadi imam sih sekedar terdengar ya. Nah, itu. Jadi kalau sholat sendiri harus terdengar telinga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ilahir ayat. Gitu kan? Jadi jangan kita liatin orang sholat. Muram-muram aja ngucap-ngucap, tapi gak kedengaran suaranya. Nah, ini harus kedengar, terdengar telinga gitu ya. Terdengar telinga kita kalau sholat sendiri. Gitu ya. Nah, ini. Wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha wabtaghi baina dzalik. Itu. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan jangan pula merendahkannya. Dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Itu khairul umur awsatwa. Sebagus-bagus urusan apapun, pertengahan gitu ya. Terlalu kikir jangan, terlalu baik, terlalu apa, dermawan. Dermawan sih bagus, tapi boros juga jangan. Jadi semuanya ada aturan mainnya. Ya, jadi Nabi itu kan keras, saat mana keras, saat mana lembut. Jadi ada masing-masing tempat. Nah ini. Wala tajhar bi salatika wala tuhafit. Wala tuhafit hamas. Wala tuhafit biha. Wabtaghi baina dzalika sabila. Sabila. Dua patah dibaca satu jadi mad. Aywad. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكًا فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ. Kenapa berhenti? Napasnya enggak cukup. Kalau berhenti ada sisanya karena ada tasjidnya. Sedikit kalau nun dan mim banyak sisanya. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Dan katakanlah, segala puji bagi Allah. Allah itu tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Allah tunggal esa, satu. Dan tidak mempunyai penolong untuk menjaganya dari kehinaan. Dan agungkanlah dia, agungkanlah Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Coba bareng dari atas ya. Bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qulidu'u'nya. Wawnya enggak dibaca ya. Harusnya kan matobi itu enggak jadi panjang karena ketemu lafad Allah. Masih ingat ya? Matobi tidak dibaca panjang lima hal. Ketemu alif lam qomariyah matobinya. Matobi ketemu alif lam samsiah. Bertemu lafad Allah. Bertemu huruf mati. Bertemu huruf bertasjid. Tapi bertemu huruf bertasjid yang tidak ada alisnya. Kalau yang ada alisnya malah yang panjang 6 harokat. Itu yang jadi madlaji musakwal kalimi. Di sini pendek. Asalnya kan matobi'i. Makanya di atas wawunya tidak ada sukunnya. Itu yang dibaca pendek. Qulidu'allaha awidu'urrahman. Ayyamma tad'u falahul asba'ul husna. Wala tajahar bi salatika wala tukhafit biha. وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Itu tentang Asmaul Husna ya. Nanti kita teruskan lagi. Untuk besok Asmaul Husnanya surat Toha. Surat ke-20 ayat yang ke-8. Kemudian surah Al-Hasr, surah 59 ayat 24. Itu sering kita baca ya. Dalam kajian di majelis ta'lim kita. Bahkan sudah ada teksnya. Gitu. Ibu, untuk murattal bisa dipersiapkan untuk besok. Murattalnya surah Al-An'am ayat 68 hingga 92. Itu ya. Ini. Iya, Pak Hari, kalau setelah selesai sholat ngusap muka boleh. Ya boleh-boleh aja, itu kan selesai yang namanya sholat itu diawali takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Di luar itu makan, ya itu tadi. Ada yang keras, oh boleh salaman, itu tadi. Kalau bermasyarakat kan bingung. Tiba-tiba ada yang orang mengulurkan tangan, kita tolak, nanti jadi sakit hati. Gitu. Islam tidak sekaku itulah ya. Kalau sholatnya ditambah, ya sebelum salam sudah bersiul atau sudah ngomong, berarti batal. Karena yang namanya sholat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Jadi ada yang pakai lapad usolli fa'tu subhi raka'ata ini mustaqbilal kiblati adanillahi taala. Ya silahkan saja itu bukan di luar salat untuk mengingatkan hati. Ah enggak kan hati itu niat itu adanya dalam hati, enggak usah diucapkan. Ya enggak ada masalah ya. Karena itu tadi salat itu diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Menurut beberapa riwayat, kenapa Nabi mengusap mukanya? Karena salatnya di padang pasir gitu. Di mukanya banyak pasirnya katanya begitu ya. Tapi jadi menjadi kebiasaan, sama kan kadang-kadang kata kalau habis wudu punggung kita suka dibasahin. Asal tahu itu bukan bagian dari sholat. Memang enak gitu ya kalau panas-panas itu punduk ini kuduk kita dibasahin air tuh. Tapi itu bukan bagian wudu, bukan itu ya. Gitu. Nah ini. Pak Ustadz benarnya kalau tahiyat itu telunjuknya dari awal tahiyat sampai akhir atau dari syahadat sampai oh iya menggerakkan kan kebanyakan di antara kita asyhadu alla ilaha illallah mulai telunjuk dalam beberapa hadis yang saya baca dari awal gitu ada yang dari awal gitu ada yang diutek-utek ada yang diam itu dua-duanya ada dalilnya gitu yang diutek-utek itu tidak jadi batal karena kan kalau gatel kita garuk-garuk gitu kalau telunjuk berapapun enggak batal gerakannya kalau Imam Syafi'i kan lebih ke 3 gerakan itu membatalkan sholat itu ya. Pak Hari gimana kalau mau sholat malam sesudah mempersiapkan makan sahur bangun telat jam 3-an ya tidak apa-apa dari jam 2 itu kan qiyamul lail tahajud gitu ini dilakukan Nabi bukan hanya di bulan puasa di bulan Ramadan tapi di bulan biasa juga Nabi seperti itu karena ada beberapa keterangan bahwa sholat malam untuk Nabi itu wajib untuk umatnya sunnah itu kan. Jadi sebelum sholat wajib ada yang 5 rakaat, Nabi sudah melaksanakan sholat qiyamul lail itu. Makanya patahajud, orang yang melaksanakan sholat malam itu ada berada dalam maqam mahmuda, tempat yang terpuji. Tapi kadang-kadang kita bangun malam, tapi mau pipis. Nah ini gitu ya, sholat malam. Baik, ada waktu sedikit. Ini AIU-nya sedikit lagi ya, kita teruskan. Tuh banyak juga ya. Nih. Sudah sampai to ya. Dilihat. Ta ti tu ba ta. Pu ta pa ni pa ta ni pa pa. Kalau kelas sugro ya, di tengah sugro yang di akhir jadi kubro juga. Pu pa pa ni pa na minal mo pa ni ma ti pa pa ni pa. Pa ti po ba pa, po pa pa ni pa pa na minal mo pa ni ma pi pa pa ni pa. Ibu bawa kalau lihat mulut saya membunyikan pa ini akan lucu kelihatannya. Kok begitu amat? Ya karena kebetulan hurufnya kan to semua gitu ya. Latihan to di Quran mah nggak ada, nggak ada huruf to semua gitu ya bervariasi. Sekarang zo. Zo zi zo baz. Banyak orang yang di sini bald dikol-kolahkan. Bukan kol-kol. Bukan kol-kolah ya. Zo zi zo baz. Zo za za ni za na minal muzni mazi za za ni za. Inilah huruf yang susah. Kadang-kadang imam kita kalau kecepatan alladzi ang kajajohrok kajajohrok padahal satu dad satu za qadha zahrok beda kan alladzi ang qadha zahrok gitu ya karena kecepatan alladzi ang kajajohrok kajajohrok gitu ini za za zi zu ba Zu za za ni za na min al muzni mazi za za ni za. Ni huruf ain agak sulit. Kalau kata orang Jawa angel ya. Ra'i ubar u'an ani a'na min al mu'ni ma'i'an ani'a. Ain ya. Ra'i ra'i ubar u'an ani'a minal mu'ni ma'i'an ani'a susah ini ya itu ada idharnya. Oh kok Ghaghirubal. Mas operator juga Mas Sigit sudah belajar ini, sudah lancar. Nih, Farhan. Farhan ya? Raihan diajarin. Ghaghirubal. Ghan ghan ghan minal murni maghiran ghan ghan. Hati-hati di sini banyak orang yang dikolokolahkan. Salat maghrib, maghrib bukan ha bukan g, maghrib. Ghaghirubal. Ghan ghan ghan ghan minal murni maghiran ghan ghan. Ghaghirubal. Ghan ghan ghan minal murni maghiran ghan ghan. Fa fa fi fu baf fu fan. Ikhfanya bunyi M tapi sambar. Fu fan fa ni faf na minal muf ni ma fi fan fa ni fa. Fa fi fu baf fu fan fa ni faf na minal muf ni ma fi fan fa ni fa. Itu dulu ya, besok kita teruskan. Sedikit-sedikit saya rekam nanti. Banyak permintaan Pak Hari untuk nada dering. Ya boleh aja. Nada dering handphone pakai AI UBA. Ibu dan Bapak ada saran, ada kritik, ada masukan, silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881. Mohon maaf nomor teleponnya tidak belum bisa berfungsi. Jadi silahkan, ada pertanyaan sekitar puasa, sekitar apa, silahkan gak usah sungkan ya, SMS-an. Kalau saya belum sempat jawab, mungkin lagi ngajar. Saya hari ini ada di Masjid An-Nur, di PT Pelni. Silahkan, terbuka untuk umum di masjidnya, di Masjid An-Nur lantai 6, di Gajah Mada. Terima kasih Ibu dan Bapak semuanya. Selamat menjalankan ibadah saum untuk hari ini. Semoga Allah memberikan kekuatan dan tentu saja apa yang kita jalankan adalah menjadi insan-insan muttaqin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.